Setelah sekian lamanya kita saling percaya, ku selalu ingin yang terbaik untuk dirimu. Semua yang engkau inginkan akan ku berikan, dan ku tak pernah memikirkan semua itu. Ku lalui hariku ini tanpamu lagi, dan ku tak pernah merasa ini kan terjadi. Mungkin saja kau telah pergi dengan yang lain. Ku merasa semua itu seperti mimpi. Kau telah pergi dengan yang lain. Ku merasa semua itu